dia hong luai asia hona hea dia holongi rohaki masih holau senang paju pangdoto di dia hong luai asia marpuluh tahun maduku tinggal hongko alai rohak pesai ketong marni ngoto ai burjumi mana soboy tak lupa hona nasai ketong manggur tikro Oh, hey, too old.